kroso aku bali ning sandingmu bareng tresno liyane sing bakal mbok perjuangke lan aku ra ngira yen bakal ngene akhire kudu berpisah ro kowe aku lilo kowe.